Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan pengajian dari tafsir Juz Amma, surat Qul huwallahu ahad. Kita insyaAllah akan mulai menafsirkan atau menyebutkan tafsiran para ulama tentang surat ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah ahad yang maha esa. Ini adalah dalil yang sangat tegas bahwasanya Allah maha esa. Allah adalah ahad, maha esa dalam segala hal. Oleh karenanya para ulama menyatakan Allah maha esa fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Allah subhanahu wa ta'ala maha esa dalam rububiyah Allah. Allah Maha Esa dalam uluhiyah Allah dan Allah Maha Esa dalam asma dan sifatnya. Apa maksudnya Allah Maha Esa dalam rububiyah Allah? Artinya Allah Subhanahu Wa Taala Maha Esa dalam penciptaan alam semesta ini. Allah Maha Esa dalam pemilikan alam semesta ini. Dan Allah Maha Esa dalam pengaturan alam semesta ini. Tidak ada yang menciptakan bersama Allah menciptakan alam semesta ini. Tidak ada yang menyertai Allah dalam menciptakan alam semesta ini. Karena hanya Allah yang menciptakan alam semesta ini. Maka tidak ada yang berhak memiliki alam semesta ini kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bersama Allah ikut serta nimrung dalam memiliki alam semesta ini. Kemudian yang ketiga bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan, yang memiliki dan dialah yang mengatur segala alam semesta ini. Tidak ada yang bersama Allah ikut mengatur alam semesta ini. Barang siapa yang meyakini ada zat lain ikut menciptakan atau ada zat lain ikut memiliki atau ada zat lain ikut mengatur, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan dalam tauhid ar-rububiyyah. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina tad'una min dunillah ma yamlikuuna min qitmir. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ma yamlikuuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa yang ada dalam alam semesta ini, bahkan meskipun kitmir. Kitmir adalah ari-ari yang terdapat di biji korma. Kalau seorang makan korma, kemudian dia lihat bijinya, dalam biji korma tersebut atau di luar biji korma tersebut ada lapisan bening berwarna putih, selaputnya itu yang disebut dengan kitmir. Kata Allah, tidak ada yang memiliki kitmir. Semuanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah yang telah menciptakan seluruhnya. Allah mengatakan, Ya ayuhan nas, duriba mathalum fastami'ulah. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, dengarkanlah telah dibuat perumpamaan kepada kalian. Sungguhnya sembahan-sembahan yang kalian sembah selain Allah tidak bakalan bisa menciptakan seekor lalat meskipun mereka bersatu padu untuk menciptakan seekor lalat. Mustahil. Seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, baik malaikat ataupun dewa ataupun nabi, apa Nabi Isa yang disembah oleh orang Nasrani, ataupun para jin, seandainya mereka seluruhnya berkumpul untuk menciptakan hewan yang sangat hina, seekor lalat, mereka tidak bakalan mampu menciptakan seekor lalat. Oleh karenanya Allah pencipta alam semesta ini dan Allah yang menguasai alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi juga mengatakan falyakhluqu habbatan. Hendaknya mereka menciptakan sebuah biji. Tidak ada yang bisa menciptakan sebuah biji sebagaimana biji yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang atau makhluk yang bisa menciptakan biji kalau ditanam di tanah kemudian tumbuh? Enggak ada. Meskipun mereka menggunakan bahan kimia apapun untuk menciptakan sebuah biji yang ditanam bisa tumbuh, enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang membuat telur, telur tiruan. Tetapi telur ini tidak bisa menetas, hanya bisa digoreng aja. Tidak bisa menetas. Digoreng bisa, menetas tidak bisa. Mau dieram oleh ayam berapa ekor pun tidak bisa. Karena ruh yang memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dari sini bahwasanya tatkala yang menciptakan hanyalah Allah, maka semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Maha Esa dalam pengaturan. Tidak ada yang menyertai Allah dalam pengaturan alam semesta ini. Barang siapa yang meyakini ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala, diberi hak otonomi oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta ini, maka dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Para malaikat yang Allah beri tugas untuk mengatur sebagian alam, ada malaikat pengatur hujan, ada malaikat pengatur awan, ada malaikat pengatur gunung. Mereka sama sekali tidak punya hak otoriter untuk mengatur gunung-gunung tersebut. Tidak ada. Mereka hanya nunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya hak otonomi dalam mengatur awan, hujan, gunung dan yang lainnya. Tetapi mereka menanti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi dengan selain para malaikat? Oleh karenanya merupakan kesyirikan orang-orang yang meyakini bahwasanya Nyi Roro Kidul mengatur pantai selatan. Sehingga mereka pun menyembelih kerbau untuk diserahkan kepada Nyi Roro Kidul. Kalau tidak diserahkan, disembahkan kepada Nyi Roro Kidul, maka Nyi Roro Kidul akan ngamuk dan akan banyak mengambil korban. Demikian juga yang meyakini bahwasanya Gunung Merapi misalnya, ada dewa yang mengatur gunung tersebut. Kalau dia tidak menyatakan gunung akan meletus, maka tidak akan meletus. Ini juga merupakan kesyirikan. Seakan-akan ada zat lain yang ikut mengatur dalam alam semesta ini, meskipun hanya secuil dari alam semesta. Yang benar tidak ada. Seluruh alam semesta ini semata-mata hanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa dalam rububiyahnya. Demikian juga Allah Maha Esa dalam uluhiyahnya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Yang berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, kepada sunan, kepada dewa, maka ini dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Demikian juga Allah Maha Esa, dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tidak ada sesuatu pun yang sifatnya sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.